إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالات ومن البدع ومن عذاب النار. أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Hari-hari ini kita sedang menjalani ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb kita, Rabb alam semesta, yang menguasai alam semesta ini dan menakdirkan apa saja yang dikehendakinya, menakdirkan ujian-ujian berupa musibah-musibah, berupa bencana, wabah, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang tidak akan menzalimi siapapun dari makhluknya, yang Maha Bijak menakdirkan sesuatu sesuai dengan tuntutan hikmah Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alun, tidak dipertanyakan apa saja yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka hamba-hamba itulah yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Rabb-nya kelak di yaumul hisab, di hari kiamat, di hari hisab amalan, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Ya ibadallah, apa yang menimpa dunia di saat ini, termasuk negeri kita, termasuk dalam kategori ta'un, wabah yang bersifat umum, merata, yang menjalar, menular dengan cepat dan ganas, yang menelan korban dengan jumlah yang besar, yang mematikan di dengan jumlah yang besar. Sebagaimana telah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang sahih. Hendaknya kita memahami dengan baik apa yang terjadi saat ini. Dan hendaknya kita terarah dan terbimbing dalam berbuat dan bersikap sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap tenang dan terbimbing serta terhindar dari kepanikan dan keputusasaan. Pada hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala an muttafaqun alaih. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha ta'un." Sesungguhnya ta'un ini, ta'un dengan tafsir salah satu ulama bahwa ta'un meliputi seluruh wabah yang bersifat umum, menyeluruh, yang menular dan menjalar dengan ganas dan begitu cepat, serta menelan korban yang banyak. Dari segi makna, ta'un meliputi seluruh wabah itu. Inna hadha ta'un, kata Nabi alaihi salatu wassalam, rijzun au adabun sulitu ala man kana qablakum au ala bani Israel, qaifatin min bani Israel, au ala qaifatin min bani Israel. Sesungguhnya ta'un ini, wabah ini adalah hukuman yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab, menghukum kaum sebelum kalian, atau atas sekelompok dari Bani Israel. Fa idza kana bi ardin fala takhruju minha firaran min. Oleh karena itu, jika terjadi di suatu negeri, maka kalian jangan keluar darinya dalam rangka melarikan diri untuk menghindar dari pohon itu. Wa idza kana bi ardin fala tadkhuluha. Dan jika itu terjadi di suatu negeri, kalian berada di luarnya, maka kalian jangan mendatanginya. Jangan memasuki negeri itu. Pada hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alaihi, yang menceritakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada masa khilafahnya membawa sejumlah pasukan yang besar dari kalangan sahabat menuju negeri Syam. Kemudian ketika sampai di tempat yang dinamakan Sar, keluarlah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa ashabu dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang merupakan pemimpin tertinggi di Syam atas mandat Umar ibn al-Khattab, menggantikan kepemimpinan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Keluarlah Abu Ubaidah bin al-Jarrah bersama sahabat yang lain yang dikenal sebagai Umara'ul Ajnad, panglima-panglima komandan-komandan pasukan yang tersebar di wilayah-wilayah taklukan kaum muslimin di negeri Syam, untuk menemui Umar bin Khattab. Dan para sahabat radhiyallahu anhum mengabarkan bahwa telah terjadi wabah ta'un. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bersama para sahabat qadir. Tidak satu pun di antara mereka yang memiliki ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Sehingga mereka berijtihad. Umar sebagaimana kebiasaannya melakukan musyawarah, memanggil pertama kali kaum muhajirin awalin, kaum muhajirin yang mereka salat menghadap kedua kiblat, salat di masa ketika kiblat ke Baitul Maqdis sampai pengalian kiblat menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram. Mereka berselisih ijtihad antara yang mengatakan tetap masuk dan yang mengatakan kembali ke Madinah. Kemudian berikutnya Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat dari kalangan Ansar dan juga mereka berselisih seperti yang pertama. Kemudian Umar bin Khattab memanggil masyayikh Quraisy min muhajiratul fath. Umar bin Khattab mengumpulkan para masyayikh Quraisy yang disebut sebagai muhajiratul fath. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang berhijrah sebelum Fathu Makkah? Karena tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Ataukah mereka adalah orang-orang yang masih Islam dan Fathu Makkah? Kemudian mereka berhijrah. Mereka disebut muhajiratul fath. Meskipun tidak mendapatkan fadilah hijrah. Karena hijrah sudah berakhir dengan Fathu Makkah. Yang jelas mereka dikumpulkan. Dan ternyata mereka satu kata. Ijtihad mereka sama. Yaitu mereka berpendapat agar mereka pulang ke Madinah dan tidak masuk ke Syam. Kemudian Umar bin Khattab setelah musyawarah dan merindang dari jihad memutuskan untuk kembali ke Madinah dan tidak masuk ke Syam. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu yang Umar bin Khattab tidak suka, berbeda, berselisih pendapat dengannya. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah menyanggahnya dengan mengatakan afiraran min qadarillah, apakah ini dalam rangka berlari dari takdir Allah? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjawab nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita berlari menghindar dari takdir Allah menuju takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Kemudian Umar menggambarkan jika ada gembalaan diberi pilihan antara padang yang subur dan padang yang tandus, maka tentunya penggembala itu akan memilih gembalaannya di bawah kepada padang yang subur dan dihindarkan dari padang yang tandus. Kemudian datanglah setelah itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an yang tidak hadir saat-saat pengambilan keputusan Umar karena ada hajat. Ketika dia tiba, Umar telah mengambil keputusan dengan ijtihad. Kemudian dia mengabarkan bahwa dirinya telah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu memiliki ilmunya. Dia pun mengabarkan bahwa dirinya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Jika kalian mendengar taun terjadi di satu negeri, maka kalian jangan masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firaran minhum. Dan jika terjadi di satu negeri sementara kalian sedang berada di negeri itu, maka kalian jangan keluar dari negeri itu dalam rangka untuk berlari menghindarkan diri dari taun yang terjadi. Inilah dua hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita memetik dari dua hadis ini ketika Nabi alaihi salatu wassalam melarang umatnya untuk melarikan diri dari negeri yang terkena wabah taun. Artinya mereka diperintahkan, dituntut untuk bersabar di negeri ini, menghadapi segala resiko, menghadapi segala resiko yang akan terjadi dari wabah yang menimpa. Meskipun sampai pada tingkatan Allah menakdirkan seorang muslim di negeri itu menjadi korban dan mati karena wabah itu. Jadi haruskan bersabar dan tidak boleh melarikan diri. Ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. معنى آيات sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan buah-buahan dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Tentu saja tidak dipungkiri kita merasakan takut dan kekhawatiran dengan adanya wabah taun di negeri kita ini. Dan boleh jadi jika wabah ini urusannya panjang, boleh jadi kita akan kekurangan makanan dan semisalnya. Ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita hadapi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan wabashshiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Hendaknya kita menghadapi ujian ini dengan kesabaran. Dengan kesabaran ya ibadallah. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang jika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kami hanya kepadanya lah kami akan kembali. Berpulang. Semua kita akan kembali kepada Allah. Sebagian dari hamba Allah ada yang berpulang pada saat musibah wabah itu menimpa. Dia termasuk yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz yang ditakdirkan oleh Allah termasuk dari korban wabah taun. Dan sebagian ditakdirkan oleh Allah selamat. Pada saat Allah selamat al-afiyah akan tetap akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, cepat atau lambat, masing-masing ada ajalnya sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang bersabar menghadapinya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah, salawatun mirrabbihim wa rahmat dirahmati oleh Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah menguatkan tawakkalnya, menyadarkan sepenuhnya segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar dengan penuh kesabaran. Itulah keistimewaan orang yang beriman. hidupnya senantiasa dalam keadaan tenang, dalam keadaan lapang, dikarenakan sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim, hajaman di amril mukmin, sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, urusannya semuanya baik. Walaysa dhalika illa lil mukmin, dan itu tidak terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin. In asabatu sarra syakar, jika mendapat nikmat bersyukur, fakana khairan lah, maka jadi baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar, fakana khairan lah, jika tertimpa musibah mudarat, maka bersabar, maka juga menjadi baik baginya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan dalam firman-Nya, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanajziyannahum thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh dalam keadaan dia beriman, dari kalangan lelaki atau wanita, maka kami akan beri dia kehidupan yang baik. Kata ulama, kehidupan yang baik adalah insyirahul qadr wa tumaninatul qalb, kelapangan dada dan tenangnya hati apapun keadaan yang terjadi. Dan kami akan beri mereka pahala, pahala yang terbaik, lebih baik daripada apa yang mereka telah amalkan. Ya ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan ta'un, dengan wabah ta'un, untuk mengazab kaum-kaum kafir, kaum-kaum musyrik, kaum-kaum yang sombong dan angkuh menentang penguasa alam semesta. Mereka tentunya mati dalam keadaan jelek, di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika wabah ta'un itu menyebar, dan kemudian kaum muslimin yang ada di negeri itu ikut merasakan akibat, maka apa yang telah kita dengar tadi, jelas ini adalah ujian yang mewajibkan kita bersabar. Dan jika Allah menakdirkan di antara kaum muslimin menjadi korban wabah ta'un, mati karena ta'un dalam keadaan hidupnya baik, istiqamah di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari kalangan orang yang saleh, yang tekun beribadah, beramal saleh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diharapkan dia termasuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaihi, asyhadu khamsatun, orang yang mati syahid itu ada lima. Salah satunya asyhadu sabilillah, orang yang terbunuh di medan perang jihad fi sabilillah, dan salah satunya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam al-mat'un, orang yang mati karena wabah ta'un, dengan syarat dia istiqamah, keadaan agamanya baik, di atas ketaatan, di atas kesolehan, dia bersabar menghadapinya hingga Allah menakdirkan ta'un itu merenggut nyawanya, maka dia termasuk yang syahid, yang mati syahid berdasarkan nas dari Nabi alaihissalatu wassalam pada hadis tadi. Kita perkuat tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar sepenuhnya kepada Allah dengan penuh kesabaran, tetapi tidak menafikan, tidak menepis, kita menempuh upaya ikhtiar-ikhtiar, dan itu bagian dari makna tawakal. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah membimbingkan hal itu pada hadis la adwa, tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya, tetapi semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Idza tammatis syurut wantafatil mawani', jika syarat-syarat penularannya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya tidak ada, maka seseorang akan tertular. Adapun jika syarat-syarat penularannya tidak terpenuhi, tidak terjadi, dan ada penghalang-penghalang yang menghalangi untuk menular, maka seseorang tidak akan tertular dengan izin Allah Taala. Menular ataukah tidak? Tertulari ataukah tidak? Tertulari semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir hadis Nabi mengatakan, "Wafir min al majzumi kama tafir min al asad." Dan hendaknya engkau berlari menjauh, menghindar dari orang yang mengidap penyakit jerang. Salah satu penyakit menular yang ganas dan mengganggu. Bagaimana engkau berlari menghindar dari terkaman sinya? Ini adalah bimbingan untuk berikhtiar. Menghindari interaksi. Interaksi dengan orang-orang yang mengidap penyakit menular. Mengurangi interaksi dengan orang-orang yang kemungkinan membawa penyakit menular itu. Sebagaimana kita ketahui virus corona, COVID-19 yang menjadi wabah tahun di negeri kita ini, menular dengan cepat. Bahkan ada orang-orang yang membawa virus tersebut, namun karena ada mania, ada penghalang di tubuhnya, stamina-nya bagus, kesehatannya bagus, sehingga dia tidak sampai sakit, tidak sampai jatuh sakit, tetapi virus itu ada padanya. Sehingga bisa saja menularkan kepada yang lain melalui interaksi, melalui persentuhan tangan, dan semisalnya. Oleh karena itu di antara ikhtiar, apa yang telah kita maklumi bersama. Menghindari jabat tangan, dan semisalnya, demi mengamalkan hadis dan kehati-hatian. Di samping itu, kita juga meningkatkan stamina tubuh kita dengan makanan-makanan yang sehat dan bergizi, dengan suplemen-suplemen, dan menghindari makanan dan minuman yang akan menggerogoti kesehatan kita, sehingga mengurangi kemampuan daya tahan tubuh kita terhadap virus corona ini. Kita mengetahui bersama bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam membimbingkan, misalkan pada hadis, "Man taqabbaha bisada'i samaratin min tamra ajwah wufiya fi yawmi dhalik min as-sihr was-sum." Barang siapa sarapan pagi dengan 7 biji kurma min tamri ajwah, dari jenis kurma ajwah, maka hari itu dia akan terjaga dari serangan sihir dan racun, karena khasiat yang ada pada kurma ajwah itu adalah salah satu upaya faktor untuk mencegah datangnya serangan penyakit dari luar, sebagai suatu bentuk ikhtiar. Oleh karena itu, hendaknya kita berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan bimbingan syariat dan dengan hal-hal yang logis dan rasional. Ada hubungan sebab akibat berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Setelah kesulitan akan datang kemudahan, maka masa sulit ini mesti harus kita lewati dengan penuh kesabaran, dengan penuh tawakal, dan kita menanti nanti datangnya kemudahan, datangnya faraj, solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkatnya wabah ini dalam keadaan kita baik dan selamat. Hadza ma aqulu lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Adapun bagian kedua dari hadis, Nabi alaihi salatu wassalam melarang masuk ke negeri terjadinya wabah taun di negeri itu. Di negeri yang telah terjadi wabah taun, ini juga bagian dari ikhtiar dan bagian dari tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menerjang resiko yang besar masuk ke negeri yang telah terkena wabah taun, beresiko besar. Sementara ada pilihan untuk tidak masuk ke dalamnya. Ketika seseorang diberi nikmat oleh Allah di negerinya, di tempatnya, di wilayahnya, masih terbebas dari wabah taun, kenapa dia harus mengambil resiko? Kenapa dia harus menyabung nyawa untuk masuk ke negeri itu? Itulah makna dari bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. "La darara wa la dirar." Tidak boleh memudaratkan diri sendiri maupun orang lain, sengaja atau tanpa sengaja. Ini jadi dalil yang semakna dengan hadis-hadis itu. Sebagai satu bentuk ikhtiar-ikhtiar. Begitu pula hadis, "Sirra minal majdumi, firaraka minal asad." Berhindarlah engkau sejauh-jauhnya dari orang yang menderita penyakit judang, yaitu menular judang. Sebagaimana engkau menghindar dari terkaman singa. Inilah yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai nasihat dan pegangan bagi kita dalam menghadapi wabah tahun ini, virus corona COVID-19 ini. Dan kami nasihatkan pula di antara ikhtiar-ikhtiar kita tentunya adalah yang tidak boleh kita lupa sama sekali, yaitu banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan bagi kita ujian ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari wabah ini. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyu afiyana jami'an min hadal wabah. Dan kita juga banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang kita dianjurkan untuk kita tekuni, zikir pagi dan petang. Dan di antara zikir itu ada yang mengandung doa, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah, dengan nama Allah memohon pertolongan kepada Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi, yang tidak akan memudaratkan apapun. Syai'un fis samawati wal ardi, sesuatu yang ada di langit dan di bumi bersama namanya. Ketika disebut, memohon pertolongan, perlindungan dengan menyebut namanya, tidak akan ada yang bisa mudaratkan di langit dan di bumi. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zikir ini yang kita diajari oleh Nabi untuk tekun membacanya sebagai zikir rutin pagi dan petang, mengandung doa tersebut yang bisa jadi sebab kita terlindungi dan tertangkal dari kita penularan virus corona ini. Barakallahu li wa lakum. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala ayu afiyana jami'an min hadal waba' wa ayu sabbirana jami'an fi hadal waba' kama nas'alullah subhanahu أن يحفظ ولاة amrina ay ya'khudhu qararatin fiha masalihul bilad wal ibad wa 'alaina jami'an an nuti'ahum fi qararatihim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.